dataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal hilang dipinding kabudayaan nganjerkeun kota Karawang. Kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngarondakeun pangwangunan namumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang. Karawang kandang makalang ngawangun sagala bidang Karawang kota Karawang berjuang gagah bertentang mugia simpin kanan cita-cita Karawang sing laksana sagala anu diseja Karawang kandang makalang ngawangun sagala bidang Karawang kota Karawang berjuang dataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan pangkal perjuangan sajarah nu moal hilang dipinding kabudayaan nanjerkeun kota Karawang. Kurang tempat wisata Tanjung Baru jeung Pisangan Tanjung Pakis Walahar Curug Cigentis ngarondakeun pangwangunan ngamumule kasenian indah tertib aman bersih tujuan kota Karawang. Karawang kandang makalang ngawangun sagala bidang Karawang kota Karawang berjuang gagah